Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya rasulullah wa rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Al-asatiyatul kiram, ikhwah fillah, sahabatku fillah, cahaya hati yang insyaallah semua hati kita diberi cahaya oleh Allah. Penuh berkah fajar subuh ini di Masjid Az-Zikra kita menikmati hidangan hidayah Allah, mengkaji ilmu yang buat kita semakin cinta Allah, cinta Rasulullah, kita pun saling cinta karena Allah, semakin mendekat kepada Allah, semakin hidup semangat ihya us-sunnah. Inilah ilmu yang barokah. Allahu Akbar. Kali ini kita bersama guru seperti ayah bagi Arifin, dari Arifin Bujangan. Ayahanda Abu Jibril Nanda 16 kali pindah kos kontrak ya, sampai jadi marbot masjid. Arifin jadi marbot masjid selama 2 tahun. Ini ada Ustaz Hambali, kamar kecil Ustaz Muslim Abang, jadi marbot masjid 2 tahun. Nah, beliaulah yang menjadi guru Arifin ya. Kiai Haji Ahmad Jarkasi Saiman. Nanti beliau akan menasihati kita tema esensi hijrah. Dan qari Ustaz Maulana Jaludin, Imam Masjid Az-Zikra, seorang hafiz dan guru penghafal Al-Qur'an santri Az-Zikra. Kita nikmati taujih Rabbani, dengarkan dengan iman, insyaallah kita dapat rahmat Allah. Surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah, wa izas tunfirtum fanfiru. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu yang saya cintai dan saya banggakan, wabil khusus guru kita bersama ad-da'i ilallah al-mukarram Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, matta'anallahu bituli hayati wa bimanfaati ulumi. Pada saat sekarang ini kita berada di penghujung tahun Hijriah 1435. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Islam 1436 Hijriah. Oleh karena itu, kita semua sebagai umat Islam telah memahami benar akan makna tahun Hijriah. Oleh karena setiap tahun kita selalu memperingatinya dan kita selalu mengkaji ulang tentang peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Yasrib atau Madinah. Peristiwa hijrah ini sesuatu yang amat sangat penting untuk kita renungkan bersama. Oleh karena strategi Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam berhijrah itu, paling tidak kata ulama ada 4 macam. Yang pertama adalah mengevaluasi tentang iman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau membangun masjid. Kemudian yang ketiga, beliau mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Lalu yang keempat, beliau membangun Darul Islam, kampung Islam. Inilah 4 macam yang harus kita renungkan bersama. Karena makna hijrah dalam artian literal, harfiah, artinya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang baik, dari satu perbuatan yang baik kepada perbuatan yang lebih baik. Bahkan lebih luas lagi, makna hijrah itu ialah adanya perubahan. Perubahan bangsa ini dari bangsa yang bermental kurang bagus menjadi bangsa yang bermental lebih bagus, akhlakun karimah. Kalau kita melihat di dalam ayat Al-Quran tadi, surat Al-Baqarah ayat 218, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallazina amanu, sesungguhnya mereka yang beriman, wallazina hajaru, dan mereka yang hijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka yang berjuang, berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka lah orang-orang yang berhak mengharapkan rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini diawali dengan kata innal lazina amanu. Apa artinya? Bahwa 13 tahun di Mekah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina umat Islam. Yang beliau bina adalah tentang akidah, tentang iman. Oleh karena itu ayat-ayat Al-Qur'an yang turun di Mekah, Makkiyah, umumnya adalah ya ayuhan nas, wahai segenap umat manusia. Ya ayuhan nas, wahai segenap umat manusia. Oleh karena apa? Saat itu mereka menyembah kepada Tuhan yang banyak. Mereka orang-orang musyrikin, meyakini apa-apa yang ada di sekitar mereka berupa berhala-berhala. Kemudian Rasul mengajarkan kepada mereka, kepada manusia, kepada sahabat beliau tentang akidah, tentang iman selama 13 tahun. Kemudian setelah 13 tahun barulah ada perintah hijrah. Perintah hijrah itu perintah yang sangat berat. Bayangkan, mata pencaharian ditinggalkan, harta benda yang banyak ditinggalkan, keluarga juga ditinggalkan, istri yang cantik juga ditinggalkan. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka pindah, mereka hijrah. Maka kelihatanlah di sana siapa yang hijrahnya benar-benar karena Allah dan Rasulnya. Di dalam kita memperingati tahun baru Hijriah, marilah kita mengambil esensinya. Karena saya yakin kita semua mengerti makna daripada hijrah tersebut. Bahkan yang kedua, Rasul membangun masjid. Masjid yang beliau bangun pertama adalah Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi, masjid terbesar, terindah, termakmur di dunia ini. Di sana ada raudhah, di sana ada makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sana ada makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di sana ada makam Sayyidina Umar bin Khattab, pejuang-pejuang Islam yang hebat, tak ada tara bandingnya. Di sana ada makam sahabat Rasul yang lainnya, Sayyidina Utsman bin Affan di Baqi. Nah, kemudian membangun masjid bukan sekedar indah, bagus, megah, tetapi memakmurkan masjid dalam artian bagaimana jemaahnya yang sholat di situ, mendapat ilmu di situ, seperti pada hari ini, bisa mengimplementasikannya, makna masjid dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Lalu yang lebih penting lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor dengan persaudaraan yang amat sangat kuat, sangat akrab. Sehingga persaudaraan itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hasyr. Di sana dijelaskan bagaimana persaudaraan itu begitu hebat. Sehingga saya baca dalam satu kitab tafsir namanya Hasyiatul Allama As-Sawi ala Tafsiril Jalalain, tafsir yang mengomentari tafsir Jalalain, seorang sahabat Rasul yang namanya Ibnu Umar radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan, ketika saya memberi hadiah kepada mereka sahabat-sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor, satu kepala kambing. Itu kepala kambing makanan favorit pada saat itu. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Nah, kemudian diberikan kepada sahabat yang satu. Kata sahabat yang satu, saya tidak memerlukannya. Mungkin ada sahabat yang lain lebih perlu lagi, berikan kepada dia. Berikan itu lagi kepala kambing kepada sahabat yang lain. Sampai 7 sahabat semua tidak mau menerima. Akhirnya kepala kambing itu kembali lagi ke Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bukan itu kuatnya. Saking menghormati, saking cintanya pada saudaranya ya. Subhanallah. Bukan karena dia darah tinggi loh ya. Bukan. Sampai seperti itu, saudara-saudara. Bahkan dalam satu riwayat, sahabat Muhajirin ketika mereka hijrah, istrinya tidak mau mereka tinggalkan, rumahnya mereka tinggalkan, sehingga mereka miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian sahabat Ansor membelanya, menolongnya. Sahabat Ansor punya kontrakan 10. Satu buat sahabat Muhajirin. Allah. Subhanallah, ini luar biasa saudara-saudara. Yang terakhir adalah bahwa Rasul membangun Darul Islam, kampung Islam, bukan negara Islam. Beliau bangun dalam satu negara, kemudian bukan negara Islam, dalam arti mereka menjalankan syariat Islam dengan sungguh-sungguh. Sehingga di sana satu dengan yang lainnya saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, sholat berjamaah bersama. Subhanallah. Dan mereka dari keluarga-keluarga para sahabat betul-betul menjalankan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Bukan sekedar di bibir, bukan sekedar simbolis, tetapi beliau implementasikan terutama dalam kehidupan rumah tangga. Inilah yang dikembangkan dan diciptakan oleh Rasul ketika peristiwa hijrah. Allahu Akbar walillahilham. Jazakumullah ayahanda tercinta Kiai Haji Ahmad Yarkasih Saiman. Hijrah, taubatan nasuha, lalu hidup bahagia dalam syariat Allah, dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Kebahagiaan pada diri, pada keluarga, lingkungan, masyarakat. Karena itulah kita hijrah. Daruzikra. Mengajak semua jamaah. Hijrahnya dimulai dengan membangun masjid. Warganya pun senang memakmurkan masjid. Allahu Akbar wa lillahilham. Sekali lagi, kita bahagia hidup dalam syariat Allah. Terima kasih Ustaz Syekh Maulana Jalaluddin. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Yang ada hijrah adalah niat untuk sungguh-sungguh taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Terima kasih amal jariah ikhwah. Arifin tidak pernah lupa mengingatkan ini. Karena ini sangat bermanfaat buat pesantren Az-Zikra untuk kita yang beramal. Dan ini peluang. Silakan akhi hubungi Awaluddin 0856 90 10, 0856 90 10. Berkahi yang beramal jariah ya Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.